Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata dan kalimat yang lebih pantas untuk kita ucapkan kecuali kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan dan limpahkan kepada kita. Di saat sulit sekalipun, firman Allah Subhanahu wa taala selalu berlaku. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian enggak akan bisa menghitungnya. Ayat dalam surat Ibrahim ini berlaku untuk setiap kondisi jamaah. Maka yakinlah, sesulit apapun, di situ ada banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jamaah sekalian, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dilindungi darinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan kami minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan ini, kali ini kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga, orang tua dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada. Semoga seluruhnya mendapatkan limpahan rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitulah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mendidik kita jamaah di mukaddimah kitab ini. Dan ini enggak boleh kita lupa bahwa pentingnya mendoakan saudara kita dan pentingnya mendoakan sesama kita. Dan inilah atmosfer di dunia ilmu sebagaimana yang sering banget disampaikan oleh para ulama dan para masyayikh kita. Mereka mengatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi. Ilmu itu membuat kasih sayang itu tumbuh di tengah-tengah kita. Kasih sayang itu bersemi di tengah-tengah kita. Maka marilah kita tanam rasa kasih sayang tersebut dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar dari Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin bertambah ilmu, semakin sayang, semakin cinta kepada Allah, semakin sayang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan lingkungan kita, dengan lingkungan kita di tengah-tengah rumah tangga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan lain-lain. Itulah kaidah besar di dunia ilmu. Dan jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang ke-33. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi di nomor urut 33. Atau kalau ada perbedaan penomoran 1 atau 2 itu sebuah hal yang biasa. Yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah taala menyampaikan, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Tentang taun. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah taala 'ala man yasha. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan memberi info kepada istrinya tersebut, kepada Aisyah, bahwa taun itu azab yang Allah turunkan, Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Maka Allah jadikan taun itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katawallahu lah. Dan tidaklah ada seorang hamba berada di tempat yang tersebar ta'un atau wabah, lalu ia tetap berada di tempat tersebut atau negeri itu. Jadi tidaklah seorang hamba dia berada di negeri di mana sedang tersebar taun atau wabah, lalu dia tetap berada di negeri tersebut muhtasiban, sabiran muhtasiban, dia sabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan dia yakin bahwa tidak ada yang bisa mengenai dia kecuali apa yang Allah telah tuliskan dan takdirkan kepada dia. Ila kana lahu mithlu ajri syahid. Tidaklah keyakinan itu ada pada dirinya kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Pahala syahid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadirin Allah muliakan, hadis yang cukup simpel, pendek, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Makna yang sangat dalam. Mari kita mempelajari hadis ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan ilmu kita. Yang pertama, kita sudah berkenalan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita lanjutkan. Masuk ke pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, kata para ulama, hadis ini menjelaskan adanya diskusi tanya jawab antara Nabi SAW dengan istri, suami dan istri, suami dan istri, atau pihak-pihak lain. Mereka mengatakan ini ada hiwar, lagi-lagi ada komunikasi, ada diskusi. Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang taun atau wabah. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana komunikasi itu hidup di tengah-tengah suami dan istri. Dan Nabi merespon sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya bertanya. Kau mengatakan, udah deh, gak usah banyak nanya. Kopi udah dibuat belum? Kopi. Belum sih bang. Ya udah buat. Jadi akhirnya semua di-cut. Gitu loh, gak bisa nanya. Gak ada komunikasi, gak ada diskusi. Tapi Nabi SAW enggak. Ditanya sama Aisyah, dijawab. Walaupun tentu saja, kalau bicara komunikasi dengan suami istri, gak semua juga diceritakan. Sebagaimana Allah berfirman, arrafa ba'dahu wa a'radu 'an ba'd. Nabi menyampaikan sebagian dan Nabi tahan sebagiannya. Itu mungkin ayat itu nanti mungkin bisa kita bahas. Tapi intinya ada komunikasi, jemaah. Intinya ada komunikasi. ada pertanyaan, ada jawaban, dan itu penting. Dan seringkali rumah tangga pada hari ini itu kehilangan komunikasi yang sehat. Jarang ada pembicaraan antara suami dan istri. Jarang ada tukar informasi antara suami dengan istri. Apalagi suami ngedidik istri. Oh, ngobrol aja jarang, apalagi ngedidik. Apalagi mengarahkan, apalagi memotivasi. Ngobrol aja jarang, dan banyak kasus gak pernah diarahkan suaminya, gak pernah dididik sama suaminya, gak pernah dimotivasi suaminya, gak pernah diarahkan, apalagi dimaksimalkan potensinya, enggak. Tapi Nabi SAW dan Aisyah memperlihatkan contoh yang sangat menarik sekali. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang wabah, dan Aisyah bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, bukan berarti menceritakan semuanya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 3 di atas, "Arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd." Nabi sampaikan sebagian, lalu Nabi hold atau Nabi tahan sebagian yang lain. Ini menarik ya, Mas sekalian, jadi bangun komunikasi di antara suami dan istri, dan dapatkan banyak ilmu, banyak motivasi, banyak arahan dalam setiap obrolan dan komunikasi antara suami dan istri. Dan itu saat-saat yang sangat menyenangkan, sekaligus manfaat. Itu yang pertama, jemaah sekalian Allah muliakan. Dan Nabi merespon, dan Nabi mengajarkan istrinya. Jamaah yang Allah muliakan, yang berikutnya, Aisyah bertanya tentang ta'un. Dan ta'un secara singkat, saya nukilkan keterangan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kila innahu wabaun mu'ayyan. Sebagian pakar mengatakan ta'un adalah wabah jenis tertentu. Wabah jenis tertentu. Wa qila innahu kullu wabain 'amin yahillu bil ardi fayusibu ahlaha wa yamutun nasu minhu. Dan sebagian pakar mengatakan bahwa ta'un itu mencakup seluruh wabah yang tersebar, terjangkit secara umum di sebuah negeri, akhirnya penduduknya terkena wabah tersebut dan banyak manusia yang meninggal karena wabah itu. Jadi yang kena bukan 1-2 orang, yang kena banyak. Yang kena banyak. Makanya ketika dalam pandemi COVID seperti sekarang, banyak ulama yang membawakan hadis ini untuk mendidik dan mengarahkan umat. Walaupun COVID-19 berbeda dengan, atau jenisnya, jenis penyakit berbeda dengan ta'un di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Makanya kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, bisa bermakna umum juga. Sebagian pakar mengatakan ini umum untuk setiap wabah yang yang menjangkit sebuah negeri, akhirnya banyak banget warganya kena dan banyak yang meninggal karena itu. Ya, hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Ternyata wabah itu memiliki peran ganda, jamaah. Memiliki peran ganda. Ada tugas ganda. Yang pertama sebagai azab. Dan yang kedua sebagai rahmat. Sebagai azab dan sebagai rahmat. Hadirin Allah muliakan, dan ini menarik gitu loh. Azab bagi siapa? Bagi yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Kepada orang-orang beriman. Dan ini kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menakdirkan sesuatu di waktu yang sama dan halnya sama, tetapi misinya berbeda. Ketika kena si A itu azab, begitu kena si B itu rahmat. Padahal musibahnya sama, penyakitnya sama, dan si A dan si B kena di hari yang sama, jam yang sama, menit yang sama, mungkin detik yang sama, atau mungkin beda 1-2 detik aja. Yang satu itu azab, yang satu itu rahmat. Subhanallah. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini luar biasa jamaah sekalian. Banyak Al-Imam An-Qayyim rahimahullah ta'ala itu pernah punya pembahasan tentang masalah ini. Secara umum, betapa hebatnya dan berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal ini benar-benar harus kita camkan bersama-sama. Benar-benar harus kita renungkan. Benar-benar harus kita renungkan. Pelajaran yang berikutnya. Kapan wabah atau taun itu bisa jadi rahmat? Jawabannya adalah ketika kita beriman kepada Allah. Jawabannya ketika kita beriman dan kita hadapi, kita jalani kehidupan ini dengan cabang-cabang keimanan, dengan amal soleh. Itu rahmat. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini yang perlu kita camkan. Sehingga jamaah sekalian, hadis ini harus membuat orang-orang beriman memandang sebuah wabah atau pandemi seperti hari ini itu dengan kacamata yang lebih dalam lagi. Sehingga lahir rasa optimis. Rasa percaya diri seberat apapun kondisi. Sesulit apapun kondisi. Baik hari ini kita positif misalnya, maupun kita negatif tapi kena dari sisi-sisi lain. Kena dari sisi ekonomi, kerjaan, dan lain-lain. Karena walaupun banyak pihak terlihat atau dikatakan sebagian orang mulai jenuh dengan ini dan udah deh yang penting jalanin hidup aja. Tapi kan kita bisa lihat bahwa secara ekonomi, secara pemasukan dan secara transaksi ini sangat-sangat berdampak sampai hari ini. Oleh karena itu, ingat hadis ini, rahmat, rahmat. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang beriman pasti ini ada hikmah, pasti ada kemudahan, pasti ada jalan keluar. Karena ini semua bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Ini pasti bagus nih. Terlepas kita sadar apa enggak hari ini. Terlepas apakah kita ngerti apa enggak. Tapi pasti banyak sekali mutiara-mutiara hikmah di hari-hari ini. Untuk kita di saat ini atau untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat. Itu enggak boleh lepas tuh keimanan kita terhadap itu. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin terlihat betapa besar rahmatnya di hari-hari ini. Dan sebaliknya, semakin kita kehilangan iman kita, semakin kita tersiksa di hari-hari ini. Ah, itu. Semakin kita tersiksa, semakin kita sengsara, semakin shock, semakin down, semakin depresi, semakin pesimis. Ah, semakin pesimis. Jadi yang membuat kita gak karu-karuan tuh, itu bukan apa, bukan pandeminya jamaah, tapi kondisi kita ketika pandemi itu datang. Dalam kondisi beriman atau dalam kondisi tidak beriman. Kalau kita berada dalam kondisi beriman, maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Gitu jemaah sekalian. Tapi kalau kita berada dalam kondisi ini dan tanpa iman, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan derita. Dia hidup dengan kehidupan yang penuh dengan derita. Jadi pastikan dalam kondisi pandemi atau ini, kita tuh perkuat iman. Biar apa? Biar dapat rahmat Allah. Biar kita benar-benar bisa dijaga, bahkan menikmati. Bukan menari di atas kesulitan orang. Susah, tapi kita benar-benar merasakan, ya Allah, ini Allah sayang sama saya. Kenapa saya diginiin? Kenapa saya harus keluar? Kenapa saya dipecat? Oh, ternyata karena Allah sayang sama saya. Arahnya saya dibawa ke sini. Kenapa bisnis saya jatuh? Oh, ternyata karena Allah sayang sama saya. Saya harus nyoba ini. Nyoba hal baru. Dan ternyata ini lebih bagus. Kasih sayang Allah itu penting. Makanya jemaah sekalian, dalam menghadapi hidup, yang harus kita bangun pertama kali adalah hubungan kita dengan pencipta kita. Secerdas apapun orang, kalau dia gak beriman menghadapi kondisi ini, dia akan menderita. Oke, misalnya sahamnya bagus, bisnisnya melonjak, yang lain pada jatuh dia melonjak, tapi kalau dia gak beriman, dia gak bahagia. Dia sengsara deh. Karena ini tentang iman. Ini tentang iman. Dia gundah, dia galau, dia bingung. Itu yang harus kita camkan. Makanya kan jamaah sekalian yang Allah muliakan, para nama-nama besar seperti Abu Ubaidah, Mu'adh bin Jabal, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, tapi dalam riwayat ini Abu Ubaidah atau Mu'adh bin Jabal itu terlihat begitu optimis. Mereka berpidato, mereka berkhutbah, ayuhan nas, inna hadal waja' rahmatu rabbikum. Wahai manusia, penyakit ini itu rahmat dari Rabb kalian. Rahmat dari Rabb kalian. Jadi walaupun sekali lagi riwayat ini dilemahkan oleh sebagian ulama kita seperti Syekh Ahmad Syakir dan sebagian yang lain, tapi isinya benar. Memang ini rahmat, tapi bagi orang-orang beriman. Bagi orang-orang beriman. Makanya lihat orang-orang beriman, mereka optimis, bukan meremehkan. Mereka optimis, bukan sok jadi pahlawan. Mereka tetap berikhtiar. Mereka tetap berjuang. Mereka tetap menjaga kesehatan. Tapi mereka optimis. Kenapa? Ini kasih sayang Allah. Itu keyakinan. Jadi narasi yang ada dalam diri orang-orang beriman, ini tuh kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Terlepas saya tahu apa enggak kedepannya, tapi ini pasti kasih sayang. Saya enggak apa enggak, ini pasti kasih sayang. Jadi yang pertama kali harus saya lakukan adalah perkuat keimanan, perkuat keimanan, perkuat keimanan. Karena begitulah untuk mendapatkan rahmat, dan jangan justru kita diazab gara-gara ini. Itu poin penting. Lalu pelajaran berikutnya jemaah sekalian, hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya kesabaran dan mengharapkan pahala. Pentingnya kesabaran dan mengharapkan pahala. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang hamba yang berada di negeri yang tersebar taun atau wabah, lalu dia tetap berada di negeri tersebut sabar dan mengharapkan pahala. Dan dia yakin bahwa apa yang menimpa dia tidak akan, atau yang menimpa dia, atau dia tidak akan tertimpa kecuali apa yang Allah tetapkan dan takdirkan kepada dia, kecuali dia mendapatkan pahala syahid. Kecuali dia mendapatkan pahala syahid, orang yang mati syahid. Jadi untuk mendapatkan pahala orang yang mati syahid, syaratnya diantaranya harus sabar dan mengharapkan pahala. Jadi hadapi, bukan kabur, bukan melarikan diri. Fayam kutufi baladi, dia tetap berada di negerinya. Lalu dia dihadapi dengan sabar dan mengharapkan pahala. Begitu hadir. Begitu ada musibah, ada ujian, hadapi tapi dengan sabar dan berharap pahala. Sabar berharap pahala. Sabar berharap pahala. Seperti hadis sebelumnya, ketika orang yang kita cintai wafat atau meninggal, hadapi dengan sabar mengharapkan pahala. Sabar mengharapkan pahala. Jadi hadapi dengan menahan diri agar selalu on track. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala mati syahid, tahanlah diri kita untuk tetap berada dalam jalan Allah, misal di hari-hari ini, dan tidak terpancing bermaksiat, melakukan kemungkaran, melakukan hal yang haram, walaupun kondisi berat yang minta ampun, sabar mengharapkan pahala, maka kita akan mendapatkan pahala syahid. Dan lihat, mengharapkan pahala itu artinya apa? Dalam kondisi seberat apapun, seorang mukmin itu selalu punya harapan. Itu hebatnya. Makanya mereka gak tertarik bunuh diri, jamaah. Orang bunuh diri itu gak punya harapan. Nah, disinilah pentingnya iman. Karena seringkali yang betul dalam setiap masalah, namanya dalam setiap masalah ada masalah-masalah yang akhirnya membawa kita benar-benar di jalan buntu. Udah jalan buntu, gak bisa diotak-atik. Dan itu kan yang membuat banyak pihak kehilangan harapan. Dan ketika kehilangan harapan, sebagian arahnya ada yang bunuh diri, ada yang jadi gila, ada yang depresi, bipolar, dan seterusnya. Hadirin yang Allah muliakan, nah disinilah pentingnya iman. Iman itu apa sih? Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Karena hanya imanlah yang tidak mengenal jalan buntu. Kalau urusan dunia, ada jalan buntunya. Mentok nih. Ya. Tapi kalau bicara iman, gak ada sama sekali jalan buntu. Ketika kita beriman tentang hari akhirat, tentang surga, emang ada jalan buntunya? Gak ada. Ini seberat apapun kondisi dunia, maka iman menyadarkan kita bahwa di situ ada pahala, di situ ada surga. Jalan buntu? Enggak. Buktinya ada pahala, ada surga. Ada pahala dan ada surga. Iman kita menyadarkan kita bahwa di situ ada ampunan Allah. Kita beriman kepada Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Af. Lalu ada seorang ibu-ibu divonis dokter, mohon maaf, kanker payudara stadium 4A atau sudah terminal nih Bu. Saya sudah angkat tangan, misalnya 2 bulan lagi. Ada enggak ada jalan buntu ini, Bu? Oke, kalau kita pakai kacamata dunia itu jalan buntu. Dan benarlah, anggap aja itu ibu-ibu akhirnya wafat di 2 bulan berikutnya. Prediksi dokternya tepat. Tapi apakah itu benar jalan buntu? Enggak. Selama 2 bulan itu ada ampunan, ampunan, ampunan, ampunan, ampunan. Ada pahala, ada pahala, ada pahala, ada pahala. Lalu setelah, apa benar jalan buntu? Enggak. Iman kepada hari kiamat kita mengantarkan kita kepada sebuah keyakinan bahwa setelah wafat ada kehidupan lagi. Bukan, itu bukan jalan buntu. Kehidupan itu bernama alam kubur. Lalu nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Gak ada jalan buntu. Jadi harapan terus terjaga, jamaah. Dan itu penting. Hidup itu harus ada harapan. Begitu harapan mati, selesai kita. Makanya muhtasiban. Di negeri apa ada orang terjebak. Ini gimana? Gak boleh keluar. Karena melarikan diri gak boleh, kata Nabi. Walaupun ini pembahasannya perlu diperinci, tapi Nabi kan melarikan diri gak boleh. Jadi saya gak punya harapan lagi. Ada harapan pahala. Kita ditipu oleh rekan bisnis kita sampai semua harta kita ludes dan aset kita harus dilelang. saya udah gak punya harapan lagi, semua udah habis. Eh salah, harapannya masih besar. Maksud lo apa? Itu bukankah ketika Anda ditipu, Anda ditipu kan? Iya gue ditipu. Maka secara otomatis Anda punya harapan besar, pelakunya membayar itu di hari kiamat dengan pahala dia. Itu harapan. Antum dapat transferan pahala banyak nanti hari kiamat dari itu pelaku. Pahala dari amal solehnya ditransfer ke Anda. Orang kayak gitu kayaknya gak punya amal soleh Ustaz. Wong kerjanya nipu. Ya pasti ada lah. Tapi kalaupun dianggap gak ada, Anda transfer dosa Anda ke dia. Enak gitu. Semua selalu ada harapan. Itulah bedanya orang beriman dengan yang gak beriman. Selalu ada harapan. Harapan itulah yang membuat kita tetap bertahan hidup. Bahkan punya hasrat dalam melangkah dalam kehidupan. Aduh hadirin, kalau hidup gak punya harapan tuh gak enak banget. Gak nyaman. Murung aja kerjaannya. Ini jamaah. Iman ini solusinya. Itu hal yang sangat penting. Dengan kita berapa pahala, kita jadi sabar. Sabar, tahan, dapat pahala. Sabar, tahan, dapat pahala. Dan pahala penting. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya keyakinan. Lihat salah satu syarat mendapatkan pahala orang mati syahid. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dia jalani hari-hari wabah atau pandemi itu dengan keyakinan bahwa tidak ada yang menjangkiti dirinya atau mengenai dirinya kecuali apa yang Allah tuliskan dan takdirkan untuknya. Itu keyakinan dia. Nah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Hadirin yang Allah muliakan, keyakinan seperti itu. Keyakinan seperti itu. Keyakinan seperti itu penting. Kenapa? Biar kita mendapatkan pahala besar dan membuat kita tenang, membuat kita nyaman, dan membuat kita tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Makanya kan apa firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin, dan tidak ada musibah yang mengenai kita fil ardi wala fi anfusikum, di bumi maupun di dalam diri-diri kalian. Gak ada satupun musibah yang mengenai, yang menyerang di bumi dan di diri-diri kalian. Di diri-diri wala fi anfusikum, di diri-diri kalian. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali berada di kitab, di lauhil mahfudz, min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah banget bagi Allah. Sangat-sangat mudah. Fungsinya apa sih kita meyakini ini? Fungsinya apa kita meyakini surat Al-Hadid ayat 22 bahwa semuanya sudah tercatat dan bagi Allah itu mudah? Allah katakan di ayat berikutnya 23, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang hilang dari diri kalian, yang luput dari kalian, yang kalian gagal dapatkan, atau kalian udah miliki terus dia hilang, dia pergi, dia wafat. Nah, biar kalian gak putus asa tuh. wala tafrahu bima atakum, dan sebaliknya. Kalian tidak terlalu bergembira, tidak tenggelam dalam euforia terhadap apa yang kalian dapatkan. Karena toh juga itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Jadi hadirin Allah muliakan. Kenapa menenangkan? Dan dalam hadis ini kenapa mendapatkan pahala orang yang mati syahid? Karena hadirin sekalian, ketika seseorang meyakini apa yang menimpa dia itu adalah hal yang ditetapkan, ditakdirkan, dan dituliskan oleh Allah, maka semuanya akan berubah. Karena ia yakin bahwa yang menetapkan dan menulis hal ini adalah yang maha pengasih kepada dia, yang maha penyayang kepada dia, yang maha baik sama dia. Yang maha bijaksana, Ahkamul Hakimin, yang selama ini memberikan seluruh yang dia butuhkan, Al-Wahhab, sekali lagi subjek itu penting jemaah, sudah kita bahas. Ketika kita yakin, oh ternyata ini yang netapin Allah ya, oh berarti ini yang terbaik buat saya. Coba kalau kita tahu kejadian ini ternyata ulah musuh besar kita, kita dongkol jemaah, kesel, kita sebel. Bukan, betul mungkin secara kasat mata musuh Anda, tapi dia tidak akan bisa melakukan itu kecuali dikehendaki oleh Allah. Bukankah Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat terakhir, wa matasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin, tidaklah, dan apapun yang kalian inginkan tidak akan terwujud kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, dia akan tenang karena dia yakin bahwa ini telah ditetapkan dan dituliskan oleh Allah. Dan Allah gak mungkin menetapkan sesuatu yang mencederai orang-orang yang beriman, yang menghancurkan orang-orang beriman, menghancurkan orang-orang bertakwa. Gak mungkin Allah tetapkan dan gak mungkin Allah tuliskan masalah dan takdir yang menghancurkan orang-orang yang bertakwa. Itu tidak mungkin, mustahil. Bagaimana bisa demikian? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83, wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahannya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Itu jemaah. Jadi sesesek apapun, siapa sih yang menuliskan kejadian ini untuk saya? Siapa sih yang menetapkan ini untuk saya? Oh ya Allah ya. Allah itu ingat surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat surat At-Tin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijaksana? Iya. Benar juga nih gitu. Jadi semangat lagi. Tenang lagi. Enggak down lagi. Kenapa demikian? Karena yang tetapkan ini adalah yang sayang sama kita, yang ingin yang terbaik untuk kita. Kalaupun terasa sakit sekarang, kan jangan menilai hanya dari satu episode, hadirin. Bukankah obat itu pahit? Bukankah sayuran itu sering dicap gak enak oleh banyak orang? Tapi itu yang terbaik buat kita. Banyak anak-anak kecil itu gak suka kalau orang tuanya nyuapin sayuran, apalagi udah kenal snack-snack. Tapi kenapa orang tuanya tetap quote-unquote jejelin sayuran? Karena sayang. Kan itu buat yang terbaik buat kita. Gitu, hadirin. Jadi ini penting, ingat gitu loh. Yang menulis ini tuh yang paling sayang sama aku, yang paling ngertiin aku, kan gitu ya. Al-alim, al-khabir, yang paling mengetahui, yang paling tahu yang mana yang terbaik. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian gak tahu apa-apa. Iya ya. Kenapa banyak pasien mau dioperasi, mau ususnya dipotong, mau ada yang kakinya diamputasi oleh seorang dokter? Kau mau sih pak? Ya karena dokter itu lebih tahu tentang saya, lebih tahu yang terbaik untuk saya. Nah kalau manusia sama manusia aja bisa begitu ya, keyakinannya, trustnya, masa sama Allah gak bisa? Makanya jemaah sekalian yang Allah muliakan, keyakinan ini harus ada. Dan keyakinan ini yang membuat seseorang menjadi juara di kehidupannya, mendapat pencapaian tertinggi dalam agamanya. Masih ingat surat As-Sajdah 24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan dari mereka imam-imam yang memberikan petunjuk dengan perintah dan kebijakan kami. Kapan itu terjadi? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Makanya hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa keyakinan itu, keyakinan dalam keimanan itu seperti ruh dalam jasad. Jadi inti dari keimanan itu keyakinan. Keyakinan, harus yakin kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan membuat kita ragu-ragu terus, memberikan kita was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was di dalam dada manusia biar gak yakin gitu, biar gak yakin. Makanya jemaah sekalian, untuk totalitas kita harus yakin. Gak bisa kan, makanya kan pencapaian puncak kita harus totalitas, kita harus berjuang, kita harus berkorban, kita harus bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini misalnya. Nah, untuk bisa bertahan, berjuang dan berikan semuanya, itu gak boleh ragu-ragu. Makanya Allah berfirman apa? Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15 ya, Allah mengatakan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, lalu mereka tidak ragu dalam keimanan tersebut. Gak pernah ragu, yakin sih, yakin-yakinnya. Apa kelanjutannya tersebut? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad, mereka bersungguh-sungguh dengan harta dan diri-diri mereka. Dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. ulaika humus shodiqun, dan mereka lah orang-orang yang benar dan jujur. Hadirin yang Allah muliakan, jadi untuk memperjuangkan semuanya, Anda gak boleh ragu-ragu, itu poinnya. Gak boleh, harus yakin, seyakin-yakinnya. Begitu ragu-ragu, udah deh. Kita gak akan all out. All out harus yakin, seyakin-yakinnya. Insya Allah bisa. Gitu. Harus yakin, seyakin-yakinnya. Insya Allah ini yang terbaik. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Matulibatil jannah illa bil yakin." Surga itu tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan keyakinan. Walau huriba minan nar illa bil yakin, dan tidaklah neraka dijauhi kecuali dengan keyakinan. Oh, enggak bisa kita menjauhi neraka hanya bermodalkan tahu aja. Harus dengan keyakinan. Kenapa demikian? Ya semua orang tahu api itu panas dan neraka itu api. Tapi kan jalan menuju neraka itu enak-enak semua, jemaah. Sesuai dengan syahwat kita. Sesuai dengan nafsu kita. Jadi kita gak akan bisa mengatakan tidak pada maksiat, pada hal yang haram, pada hal-hal yang ngebawa ke neraka, kecuali kita yakin seyakin-yakinnya. Walau udiyatil fara'idu illa bil yakin, dan kewajiban tidak akan bisa ditunaikan kecuali dengan keyakinan. Walau sabro alal haqi illa bil yakin, lalu beliau mengatakan, dan tidak akan bisa sabar di atas kebenaran kecuali dengan keyakinan. Lihat ucapan Hasan al-Basri dalam. Surga itu tidak diraih kecuali dengan keyakinan, neraka tidak bisa dijauhi kecuali dengan keyakinan, lalu kewajiban-kewajiban tidak bisa ditunaikan kecuali dengan keyakinan, dan sabar tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan keyakinan. Itu poinnya. Dan keyakinan membuat seluruh rasa sakit itu menjadi ringan. Seluruh musibah itu menjadi ringan. Seluruh perjuangan itu menjadi ringan. Makanya salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam doa yang cukup panjang yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, salah satu penggalannya apa? Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Kita meminta, atau Nabi SAW meminta keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia itu jadi ringan. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa ibadah dunia. Ya Allah, kami meminta keyakinan yang membuat musibah-musibah dunia itu menjadi ringan dipikul oleh kami, gitu. Nah, itu. Jadi musibah yang sangat berat, cara meringankannya itu dengan keyakinan. Bukan tuh musibah dikempesin, itu mah balon, bukan musibah. Musibah itu berat nih, ujian itu berat. Kita lagi berjuang, dan beratnya minta ampun perjuangan kita. Nah, gimana biar perjuangan itu ringan? Ujian itu ringan, musibah itu ringan. Dikempesin aja, Ustaz. Gimana cara kempesinnya? Emangnya punya pentilnya? Cara ringaninnya, tambah keyakinan kita. Itu. Kita tambah keyakinan kita dan kita doa kepada Allah. Makanya begitu kondisi susah, ngajinya harus kencang, bukan ngajinya lemah lagi. Lo itu harus kencang, itu cara ngeringanin musibah. Di saat ujian benar-benar kayak badai, perjuangan jungkir balik, kepala di bawah, kepala di kaki, kaki di kepala, itu sama ilmunya harus kuat. Harus dekat dengan ilmu, harus dekat dengan ahli ilmu. Karena ilmu dan ahli ilmulah yang memberikan keyakinan kepada kita dengan menyampaikan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Makanya keliru besar ada orang nggak mendekati ilmu, nggak menuntut ilmu, nggak mendekati ahli ilmu. Ketika ditanya, lo kok nggak pernah ikut kajian sekarang? Padahal kan online misalnya. Ya gue lagi banyak musibah dan ujian. Nanti deh setelah ujian gue surut, gue ngaji lagi. Lo itu keliru mas. Itu kayak orang ditanya, kenapa obat lo gak lo minum? Ya gue lagi sakit nih, nanti deh selesai gue sakit, gue akan minum tuh obat. Lo minum obat itu pas sakit. Itu obatnya. Biar keyakinan kita kuat. Begitu keyakinan kuat, itu musibah ringan. Jadi agar musibah atau ujian atau perjuangan yang sangat berat itu terasa ringan, keyakinan harus dikuatkan. Yakin sama Allah, yakin sama takdir Allah, yakin sama akhirat, yakin saat kita bertahan malaikat tuh nyatet, yakin dengan apa yang difirmankan dalam Al-Quranul Karim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka imam-imam, posisi puncak dalam agama, level keimanan yang sangat tinggi pada saat mereka sabar dan mereka yakin. Kita harus yakin dengan orang itu. Atau misalnya isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat 200 itu kita harus yakin apa? Bahwa kalau kita sabar, kita panjang-panjangan nafas kesabaran, kita menjadi orang yang paling terakhir berdiri, lalu kita tetap bertakwa sama Allah, kita tidak beranjak dari posisi dan pos kita, kita akan beruntung. Seyakin apa Anda akan beruntung pada saat Anda bersabar? Itu yang akan membuat ringan perjuangan, ringan ujian. Jadi untuk meringankan ujian, meringankan perjuangan, meringankan pengorbanan, keyakinan yang harus dikuatkan. Makanya doa, ini doa bagus sekali. Wa minal yakin man tuhawinu biha alaina masa'ibat dunia. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan yang membuat musibah-musibah dunia itu benar-benar terasa ringan di dalam pundak kami. Makanya dapat pahala syahid. Walaupun ada wabah atau pandemi, walaupun kena, itu kenapa para nama-nama besar pada di zaman sahabat itu bisa tegar-tegar ketika menghadapi taun. Karena mereka yakin. Mereka yakin. Dan bukannya tegar, tenang, optimis. Walaupun sebagian mereka meninggal dan wafat, karena mereka yakin syahid. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara dan kita semua, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.